بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال سبحانه في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Sesungguhnya ikatan persaudaraan di antara kita manusia itu punya hubungan yang kuat dan erat. Hal itu karena kita manusia samping dia adalah makhluk individual tapi juga adalah makhluk sosial dan butuh satu sama lain untuk menunjang kehidupan dan tugas-tugas dia dalam kehidupan di dunia sehingga mau tidak mau akan terjadi interaksi, kontak, hubungan antara yang satu dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka baik primer maupun sekundernya, sehingga bercampurnya mereka, bergaulnya mereka dalam satu komunitas, satu tempat, satu wilayah, atau bahkan satu ruangan misalnya, ataupun apa namanya, itu tetap sebuah kebutuhan yang doruri untuk sendiri manusia. Tidak mungkin dia hidup sendirian. Sehingga dalam hubungan interaksinya dengan sesama manusia yang sama seperti dia juga, walaupun beda warna kulitnya, bahasa, jenis kelamin, status sosial apapun juga, butuh dia mempelajari adab-adab dalam pergaulan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu sama lain sebagai ujian. Dan Allah ciptakan kita dari bapak kita Adam dan mengembangbiakkan kita, memperbanyak kita menjadi bangsa-bangsa, suku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Wa kull mukhalid, dan setiap orang yang bergaul di dalam pergaulan tersebut, bercampur tersebut, hubungan dan interaksi itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada aturan-aturan etika yang harus diperhatikan satu sama lain. Bagaimana yang lebih kecil dengan yang lebih tua, dengan teman sebaya, atau yang lebih muda dari dia, laki dan perempuan, apapun status sosialnya, masing-masing sesuai dengan haknya, keberadaannya, kedudukannya. Dan hak tersebut tergantung pula dengan kadar ikatan, yang dengan ikatan itu terjadi pergaulan, hubungan satu sama lain. Bagaimana dia dengan saudaranya yang sebaya, temannya, bagaimana dia dengan kakaknya, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan gurunya, atau sebaliknya. Orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, guru dan muridnya, atasan, majikan dengan bawahannya, rakyatnya. Apalagi kita ketahui, inna huquqal nas 'alal insan katsirah. Hak manusia, orang lain yang menjadi tanggungan kita untuk kita penuhi itu banyak. Ada 10 hak asasi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang utama yang harus kita penuhi, mulai dari hak Allah Subhanahu wa taala untuk hak ini diibadahi. Itu hak asasi paling utama, walaupun itu bukan ini terkait antara hubungan kita dan Allah, peribadatan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Kemudian hak baru sama kita. Wa bil walidaini ihsana. Wal jari bil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi. Dan seterusnya ayat itu. Maka setelah hak Allah yang paling utama, hak diibadahi, hak untuk kita bertauhid, beribadah dan taat kepada Allah, ada hak kedua orang tua yang merupakan akadu min hakim hakir rahim, hak kerabat, hak keluarga yang paling kuat, yang paling ditekankan, hak yang tidak boleh diabaikan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diatur dalam Al-Qur'an bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, hatta walaupun itu kita berbeda agama dengan mereka. Mereka memusuhi misalnya, memaksa untuk kita berbuat syirik misalnya. Allah pun mengajarkan, menuntun dan membimbing kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada contoh konkret terkait dengan hak orang tua ini. Bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi, mengajak ayahandanya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Syai'an ini panggilan Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya. Santun dan menunjukkan betapa dia sangat hormat. Berharap betul dengan sepenuh kerendahan hatinya sebagai anak minta kepada ayahnya untuk memperhatikan itu. Mengapa? Dan itu bukan juga dengan kalimat-kalimat yang kasar. Bertanya beliau. Wahai ayahanda, kenapa anda? Engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa menyelamatkan, memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Wahai ayahanda, berulang ayat itu. Dan dalam pergaulan pun juga kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para anak untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kejengkelan kita kepada mereka. Hatta walaupun itu kalimat yang sangat ringan. Kalau kita mungkin mengatakan moh. Ini kalimat yang mungkin ringan. Ini menunjukkan ketidaksenangan kita. Moh, Itu tapi kalau ditujukan kepada orang tua, itu termasuk uquq. Allah melarang dalam Al-Qur'an, wala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid janahaka minadh dhulli. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahim. Doakan mereka, berkata kepada mereka, untuk mereka ini kata-kata yang mulia, yang menghormat. Jangan menghardik mereka, keras, lantang kepada mereka. Nah, kalimat uf yang dilarang oleh Allah itu kalimat yang menunjukkan ketidaksenangan, sama dengan kata-kata kita moh ah kepada orang tua. Yang ringan saja Allah larang, apalagi yang lebih kasar dari itu. Sehingga terkait juga dengan hak mereka ketika kita bahkan ingin dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda minta izin berangkat datang kepada Rasulullah untuk ikut jihad. Bagaimana kedua orang tuamu? Dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, menahan dia untuk jangan ikut jihad karena dia mereka butuh anaknya. Pulang kamu. Fa fihi ma fajahid, kamu jihad, berkhidmat kepada mereka. Buat mereka lagi tertawa sebagai bentuk undur permintaan maaf kepada mereka. Sampai demikian tingginya jihad, dzurwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam tertinggi. Fa fihi ma fajahid, berkhidmat jihad pada keduanya. Kemudian setelah hak kedua orang tua, dalam ayat itu juga tadi dalam surah An-Nisa, hakul jar al-qarib, hak tetangga dekat yang kerabat itu lebih. Nah, ini kalau bisa maksudnya hak tetangga yang dekat yang punya hubungan kerabat, atau hak tetangga yang lebih dekat rumahnya dengan kita daripada tetangga yang lebih jauh. Itu betul-betul luar biasa, sampai Rasulullah mengira ketika Jibril alaihi salam mengingatkan tentang tetangga, menyangka bahwa jangan-jangan Allah menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Dalam sebagian hadis Rasulullah sampai menyebutkan itu termasuk tanda orang itu beriman adalah dia tidak menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan dia menyakiti tetangganya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penekanan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah, man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Yang orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dia baca Quran mungkin, tapi tetangganya terganggu. Mungkin dia sedang mau istirahat atau bahkan sedang sholat sunnah juga, atau mungkin sedang belajar murojaah hafalannya juga. Nah, ini teman saudara tetangganya ini kok malahan baca Quran. Dia ibadah dalam rumah tapi tetangganya terganggu, tidak pantas. Nah, kemudian hakus sahib, hak teman dalam belajar maupun dalam pekerjaan kantor, pabrik. Itu lebih ditekankan dibandingkan hak teman dalam perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan dengan kekuasaannya, dengan hikmahnya, menyatukan manusia-manusia yang berjauhan. Bagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, Allah satukan mereka dengan caranya, al-arwah junudun mujannadah, wa ma ta'arafa minha ittalaf wa matana tara minha ikhtalaf. Arwah-arwah itu seperti pasukan tentara yang mereka yang saling kenal, dia akan mendekat, rukun, akrab. Tidak saling mengenal, itu akan berselisih, tidak sejalan. Fala budda lil insan ba'da hadza an yakuna lahu ashabun wa rufaqa. Maka setelah ini sudah tentu setiap orang itu hendaknya punya teman, wa rufaqa, punya sahabat yang dekatkah atau teman biasa yang dengan itu berbagi dengan dia, mengingatkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, kadang-kadang ini pentingnya punya teman. Ya nanti mereka mungkin kalau kita baik hubungan dengan mereka, kalaupun na'udzubillah Allah takdirkan ada yang na'udzubillah masuk neraka misalnya, sahabat-sahabat itu akan mengingat, ya Allah, kami dulu punya saudara, punya teman yang dulu juga sholat bersama kami. Mereka akan mencari dan diizinkan oleh Allah untuk datang masuk mencari sahabatnya dulu, yang dulu pernah berteman dengan dia dalam satu majelis, sholat dalam satu barisan, dalam masjid yang sama. Mereka akan mencari. Itu pentingnya pergaulan kita, berteman. Dan itu harus kita jaga dengan berbagai macam aturan dan adabnya. Wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan waffaqahu li mu'asharati ahli sunnah wassalah waddin. Maka kalau Allah mengendaki hambanya kebaikan, Allah beri taufik dia, Allah mudahkan dia untuk bergaul dengan sama ahli sunnah, orang yang baik, dan ahli din, orang punya diyanah, punya agama, punya iman, punya takwa. Dekat dia dengan sesama salafiyin, sama ahli sunnah, dengan orang-orang baik. Wa nazzahahu an mukhalatatin wa suhbati ahli al-ahwa wal bid'ah wal mukhalifin. Allah bersihkan dia, Allah selamatkan dia dari bergaul dengan pengikut-pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah dan orang-orang yang menyeleweng. Kalau Allah beri taufik dan Allah mengendaki kebaikan, kalau tidak Allah biarkan dia terbawa dengan manisnya lisan, ucapan, kata-kata yang menyihir, tidak peduli salah benar, temannya terjerumus, dia pun ikut terjerumus. Nah, ikhwani fi din azakumullah. Sementara kita dalam hidup, sejak Allah turunkan bapak kita ke dunia, hidup di muka bumi ini, sudah mulai iblis merencanakan untuknya persiapan-persiapan untuk menghancurkan Adam dan anak cucunya. Terjadi peristiwa pertumpahan darah yang pertama dari anak Adam. Dan itulah yang memang salah satu upaya iblis merekrut anggota-anggotanya untuk mendapat menjadi temannya di dalam neraka jahim. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia tidak lain hanyalah ingin mengajak anggota-anggotanya agar mereka menjadi teman-temannya di neraka yang menyala-nyala. Dan iblis sangat antusias untuk menyebarkan permusuhan di antara manusia, hatta di kalangan orang-orang yang bertauhid sekalipun, yang sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakinnahu tahrish bainahum. Setan sudah putus asa untuk disembah, untuk ditaati. Setelah tegaknya daulah tauhid Islam di bumi Makkah, di Jaziratil Arab, putus asa dia untuk menyeret manusia ke dalam jurang kesyirikan dan kekufuran. Tapi dia tidak putus asa untuk menimbulkan perselisihan, pertikaian di antara umat manusia. Dan dia pun menghasung prajurit-prajuritnya untuk memecah belah, untuk memutuskan hubungan hatta yang paling dekat, paling kuat sekalipun, sepasang suami istri. Ingat kita ketika disebutkan dalam riwayat, syaitan meletakkan, iblis meletakkan singgasananya di atas air dan mengumpulkan prajuritnya menerima laporan. Gimana kamu? Saya terus mendekati dia, menggoda dia sampai dia murtad dari agamanya. Kamu belum berbuat apa-apa. Kamu bagaimana? Saya terus berusaha merusak antara dia dan istrinya sampai mereka bercerai. Ah, bagus. Dipuji. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ikatan suami istrinya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka telah mengambil perjanjian ikatan yang sangat kuat. Tapi siapa bisa memutus? Ikhwani fiddin azakumullah. Iblis la'anahu Allah lamma taradahu Allah minal jannah ja'ala 'ala nafsihi ahdan. Kesepakatan dan tekad bulat iblis, ya, motivasi dia terhadap dirinya, la'uhuyannahum ajma'in, di hadapan Allah dia bersumpah menantang ketika dia tidak mau sujud kepada Allah, menghormati kepada Adam, menghormati Adam karena taat kepada Allah, tidak peduli siapa yang memerintah. Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Diusir dia dari rahmat Allah, diusir dia dari surga, dan dia pun menantang. Tapi ma'aghwaitani la aghwiyannahum ajma'in. Sebagaimana engkau menyelewengkan aku ya Allah, aku akan balas, aku selewengkan mereka semuanya. Sumpah saktinya iblis. Yang ketika itu dia belum tahu kalau itu akan terjadi, dia bisa berhasil. Tapi memang ternyata disebutkan dalam surat Saba, falaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu. Terbukti sumpah itu banyak terjadi di antara sesama manusia, bahkan di antara saudara-saudara sekalipun. Korban pertama Ihdabnai Adam, salah satu dari putra Adam. Qalan, dia punya kebulatan tekad. An yudhillan nasa wa yansyural adawat bainahum. Dia punya tekad untuk menyesatkan manusia dan menyebarkan permusuhan di antara mereka. Fahadha awwalu dhanbin usiyallahu bih. Jadilah dosa di antara manusia yang Allah didurhakai dengannya. Fil ard, di muka bumi. Wa kana baina akhawaini mutasafiyaini. Terjadi di antara dua orang saudara yang punya hubungan yang masya Allah bersih, murni. Dakhala syaitan bainahuma hatta hamala ahaduhuma ala qatli akhih. Satu perut mereka, satu rahim, artinya satu ibu, satu bapak. Terjadi yang satu terdorong untuk membunuh saudaranya. Wa makana illa bisababi syaitan. Dan itu karena sebab syaitan. Ini diingatkan kita. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum wal adawata. Ini yang diinginkan oleh syaitan dengan semua perangkat yang disukai oleh manusia, supaya terjadi permusuhan di antara mereka, pertikaian, kebencian, pertumpahan darah. Setelah dia putus asa untuk menjerumuskan mereka ke dalam syirik, kekufuran, dia bermain dengan cara seperti itu. Ikhwani fiddin azakumullah. Allah pun mengingatkan kita bahwa antara kita satu sama lain itu adalah fitnah, ujian. ayah dan ibu adalah ujian bagi anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya. Suami dan istri adalah ujian satu sama lain. Nabi dan Rasul adalah ujian bagi umatnya. Dan begitu pula sebaliknya. Pejabat, atasan. Dengan rakyat dan bawahannya. Dengan pelayannya, dengan pembantunya. Dengan budak-budaknya. Teman dengan temannya. Ujian bagi yang lain. Atasbirun. Apakah kamu bisa bersabar? Namifani fiddin azakumullah. Memang bergaul dengan satu sama lain itu punya keutamaan sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Inna ta'amul ma'an nas wadduhul ma'ahum. Itu butuh kesabaran, butuh jihad, kesungguhan, keseriusan, perhatian. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memandang besar, memandang hebat Muslim yang bergaul dengan manusia lain dan dia bersabar menghadapi gangguan-gangguan mereka. Dibandingkan mereka yang Muslim tapi tidak bergaul dengan orang lain, menyendiri. Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi juga Ibnu Majah, Al-Muslim alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Seorang Muslim yang bergaul, berbaur dengan orang lain dan bersabar menghadapi gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Sebuah keutamaan. Nah, di dalam pergaulan itu kita tahu bahwa manusia tidak dalam keadaan model yang sama. Berbeda-beda. Bagaimana kita asal penciptaan kita itu? Bahan dasar ciptaan kita itu tanah. Dari bukan satu jenis tanah. Allah mengambil satu genggam tanah yang ada di muka bumi. Jadi ada yang busuk, ada yang mudah, ada yang baik. Itulah bahan dasar tubuh kasar kita ini, jasad. Dan mereka tidak dalam satu jalan, satu model. Dan setan berusaha untuk menimbulkan pertikaian di antara mereka. Dia memperbesar urusan-urusan kecil pada waktunya supaya dua orang yang tadinya berhubungan baik akhirnya menjadi retak hubungan. Dan memperkecil masalah-masalah besar yang penting sehingga yang satunya tidak bisa paham akhirnya pecah hubungannya. Yang satu menganggap ini perkara penting, kok yang satu ini menganggapnya remeh, enggak peduli. Tak hubungan. Dan dia menanamkan kejelekan serta menyebarkan fitnah di antara manusia. Salah satu di antara yang upaya yang ditimbulkan oleh syaitan itu adalah syahna. Kebencian, permusuhan, dan mencari-cari kesalahan orang lain itu salah satu tipu daya syaitan. Dan wasilah-wasilah yang digunakan oleh syaitan untuk meretakkan hubungan di antara dua orang yang erat sekalipun hubungannya. Hatta suami istri. Terus syaitan tidak akan berhenti. Nah, pecah, retak, bahkan berpisah akhirnya suami istri. Wa inna syaitan la yajma'u hafawati syakhs inda sahibihi. Syaitan mengumpulkan kesalahan-kesalahan seseorang ditampakkan kepada temannya. Hatta tasira mithlal jabal. Padahal tadi keliruan itu cuma sedikit, tapi di mata kawannya ini jadi masya Allah. Ternyata orang ini seperti ini. Saya bergaul dengan kayak orang seperti apa selama ini? Walau safal insanu fikrahu lawajadaha majmu'ata awhamin wa khayalat. Padahal kalau dia punya pikiran yang bersih, jernih, dia akan dapati bahwa keadaan tersebut itu adalah dugaan, sangkaan-sangkaan yang kosong, yang tidak benar. Seperti anyaman rumah laba-laba. Akan tetapi syaitan membuat orang yang sudah seperti itu membuta tuli. Tidak peduli salah yang siapa yang dihadapi, pokoknya sudah seperti ini. Pokoknya sudah muncul kebencian, permusuhan. Tidak peduli siapa tadinya. Hatta walaupun itu dari mungkin sudah 20-an tahun bergaul satu kasur, ada yang satu selimut. Hatta itu suami istri sudah melewati batas-batas istilah mereka, ada kawin perak, kawin emas, pecah juga. Dan memang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada satupun kita yang bersih, yang lolos dari ketergelinciran dan kelalaian. Kita makhluk yang zalim dan jahil. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, serba lemah lahir dan batinnya. Dengan kelemahan-kelemahan itulah kita kurang mampu untuk bersabar. Betapa banyak sudah hadis, ayat, kita tidak mampu bersabar menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan. Ada peringatan, ada dorongan. Kun khaira bani ibni ihda bani Adam. Jadilah kamu yang jadi salah satu anak Adam yang terbaik. Siapa? Yang terbunuh. Yang terbunuh. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadiya illi aqtulak. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismik. Dia ingin seperti itu. Biarlah kamu mau bunuh saya. Rasulullah pun mengingatkan ketika masa-masa fitnah, hatta sampai kamu terjadi pertempuran sekalipun, perang saudara, patahkan pedang, berlari masuk rumah. Kalau engkau takut dan mereka masih mengejar, dan engkau takut kilatan pedang, tutup mukamu. Jadilah sebagai salah satu, seperti salah satu anak Adam yang terbaik. Katakan yang demikian, uridu an tabu abi ismi wa ismi. Tapi karena merasa punya ilmu bela diri, sejurus dua jurus, enggak ada yang mau melawan. Akhirnya ini masalah satu yang disebutkan dalam hadis. Ketika seorang muslim yang satu berhadapan dengan muslim yang lainnya, sama-sama menghunuskan pedang, fal qatil wal maqtul finnar, dua-duanya di neraka. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh kan jelas di neraka, bagaimana yang terbunuh? Cuma kalah cepat istilahnya. Sama-sama kan ada punya niat, dia sudah menghunuskan pedangnya juga untuk membunuh saudaranya. Karena kalah cepat, keduanya di neraka. Wala salima min nafsin aw khalalin. Tidak ada yang satu pun yang selamat dari kekurangan. Sehingga dalam pergaulan pun pasti ada, akan ditemukan. Maka dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, la shadiqa liman arada shadiqan la'iba fihi. Enggak punya teman orang yang ingin temannya itu enggak punya aib. Enggak punya teman orang yang menginginkan temannya itu enggak punya aib, enggak punya cacat, harus sempurna. Siapa? Sampai ada yang kemudian aku ingin bergaul dengan orang-orang yang aman lah, enggak menggibahi, enggak mencaci, enggak nyakiti gini. Akhirnya yang satu cerdas dibawanya, ayo dibawa ke kuburan. Ah, di sini kamu enggak akan pergi. Aman kamu di sini. Enggak ada yang mengganggu, enggak ada yang menggibahi, enggak ada yang menyakiti. Sohalala. Mati. Nah. Baik, qala rahimahullah. Sungguh memang tidak akan mungkin ditemukan untuk manusia itu apa yang dia inginkan. Sulit untuk yang tadi seperti tadi yang sempurna. Punya teman yang serba segala-galanya. Wal munqati anin nas, sementara orang yang putus hubungan dari orang lain itu akan kesepian. Nah, sehingga mestinya pada seorang manusia dia harus punya sikap dalam bergaul dengan orang lain itu mudah untuk mentolerir dan memaafkan, berlapang dada, selamat hatinya dalam bergaul, enggak punya rasa permusuhan, dendam, apalagi terhadap sesama kaum mukminin. Yang kita selalu minta kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu permintaan kita. Minta kepada Allah agar jangan dijadikan dalam hati kita itu ghil, permusuhan, dendam, kedengkian terhadap orang yang beriman. Lapang-lapang hati. Dan ini memang perkara yang sangat sulit. Diriwayatkan ketika Rasulullah, sebagian ulama melemahkan, tapi sebagian lagi menghasankan, Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk. Kata Rasulullah SAW, akan lewat di depan kalian ini seorang penduduk surga. Lewat seorang sahabat Ansar menenteng sendal, nampak bekas wudu. Sekali, satu hari. Besok duduk-duduk lagi Rasulullah bersama para sahabat, mengatakan seperti itu juga. Akan lewat di depan kalian seorang penduduk jannah. Dia lagi yang lewat sampai tiga kali. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma tidak sabar, tidak tahan. Ini apa istimewanya sahabat ini? Ya An, ada sesuatu antara saya dan ayah. Saya ingin nginap di tempat Anda, boleh? Tiga hari pun jadi. Boleh, silakan. Tiga malam Abdullah bin Amr melihat kok enggak ada yang istimewa. Tersentak orang itu malam, la ilaha illallah tasbih, la ilaha illallah wahdahu la syarika takbir dan seterusnya. Dah tidur lagi. Sampai menjelang subuh baru dia bangun witir, kemudian salat sunah subuh. Ya Am, hari ketiga seperti itu juga, barulah Abdullah bin Amr berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa antara saya dan bapak dengan abi saya. Cuma saya pernah mendengar Rasulullah berkata ketika duduk-duduk bersama Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, akan lewat di depan kalian nanti seorang penduduk jannah. Dan ternyata engkau tiga kali berturut-turut yang muncul di hadapan kami. Apa amalan? Aku ingin tahu amalan apa yang istimewa yang kau lakukan sampai dapat predikat seperti itu. Ya, sebagaimana engkau lihat, enggak ada yang istimewa. Pamit. Belum sampai keluar, ya benar, dipanggil. Memang enggak ada yang istimewa sebagaimana engkau lihat, enggak ada yang istimewa amalan saya. Cuma saya dalam hati saya tidak pernah menyimpan satu kejelekan pun terhadap kaum muslimin. Enggak menyimpan kejelekan terhadap kaum muslimin. Lapang hatinya. Ya, inilah yang paling sulit. Banyak orang yang mereka ingin masuk surga, ingin dengan amalan-amalan, tapi lupa dengan yang seperti ini. Ikhwani fid din, jazakumullah. Sehingga salah seorang ahli hikmah menyebutkan pula, salatu khisalin la tajtami'u illa fi karim. Dalam pergaulan itu ada yang karim, ada yang lain. Tiga hal yang tidak terkumpul kecuali pada orang yang karim, yang pemurah, yang mulia. Yang pertama, husnul mahdar. Bagus penampilannya, baik. Wahtimaluz zallah. Dia punya sikap memberikan apa namanya ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan salahnya kawannya. Buat apapun orang itu, oh mungkin dia gak sengaja, mungkin dia lupa, atau mungkin dia sekian puluh uzur dia berikan. Oh mungkin. Atau dia bisa mampu menanggung. Mereka yang mungkin menyakiti atau mengganggu, apa berbuat salah kepada dia, dia mampu ihtimal, mampu dia menahannya, enggak ambil pusing, enggak mengambil hati, enggak merasa sakit hati, enggak merasa santai. Yang ketiga, qillatul malal, kurang sifat bosannya, artinya enggak gampang dia jenuh sama orang lain. Ini yang sulit juga. Kadang-kadang orang bergaul itu ternyata berubah, walaupun kadang-kadang sudah lebih sangat akrabnya, sering kunjung atau sering bersama. Ada juga sifat, aduh, ingin melakukan sesuatu yang sifat pribadi, ini kok temannya nempel terus, jadi kayak bosan jadinya. Tapi orang yang karim sedikit sifat malalnya ini. Ikhwanifiddin azakumullah. Penting untuk kita ketahui pula di sini disebutkan, innal adawata bainan nas la yambagi an takuna li ayyi sabab. Kalau misalnya terjadi permusuhan di antara manusia, tidak sepantasnya itu karena sebab yang remeh. Yaqul Abu Hatim Al-Busti dalam kitab beliau, orang yang berakal itu dia tidak bermusuhan dalam setiap keadaan. Artinya enggak gampang memusuhi orang. Sedikit enggak senang. Ini orang yang berakal. Dalam kitab beliau Radhatul Muqala. Karena permusuhan itu enggak akan lepas dari salah satu dari dua orang. Imma orangnya ini halim, cerdik, orang sabar, la yu'man makruhu, yang punya rencana yang enggak terduga-duga. Atau jahil, yang la yu'man syatamuhu, orang jahil yang kita tidak aman dari caci makinya. Nah, itu dalam pergaulan. Maka hati-hati kalau bergaul dengan orang-orang yang dia punya sifat halim, hati-hati kita berbuat jelek kepada dia. Bisa jadi dia punya makar, punya rencana. Kalau misalnya dia baik hati, dia akan memberikan balasan mungkin lebih mengena dalam hati kita, sehingga betul menusuk. Sehingga kadang-kadang kita mungkin, kalau misalnya kita sadar memang kita salah, malu luar biasa terhadap orang-orang seperti ini, tunduk. Nasakah? Kalah. Kalau dapatkan orang yang jahil jadi teman, kita buat salah kepada dia, sudah berhamburan caci maki keluar dari lisannya. Nah, ini dalam pergaulan. Jadi permusuhan itu seperti itu. Nah, kita berani bermusuhan dengan orang yang cerdas, orang yang berakal, hati-hati dengan makarnya. Bermusuhan dengan orang yang jahil, hati-hati dengan caci makinya. Dan tidak wajib atas orang yang berakal kalau dia bermusuhan untuk tertipu dengan kebaikannya. Ya, ditipu oleh kebaikannya sehingga menjadi terhadap musuhnya. Dan apa yang dia lihat dari ketenangan lawannya itu kepada dia. Hati-hati, artinya kalau musuhnya tidak langsung membalas, jangan anggap ringan. Karena air walaupun lama dijerang, dipanaskan sampai mendidih sekalipun, panasnya air itu tidak menghalangi dia untuk memadamkan api. Kalau dituangkan air yang mendidih ini kepada ke atas api, padam enggak api? Padam, walaupun air itu mendidih. Maka hati-hati. Orang yang mungkin kita lihat tenang, kita bikin marah, jangan dikira dia dalam keadaan dadanya bergemuruh dan marah luar biasa, enggak dia lampiaskan, maka hati-hati. Kalau sudah tertuang, seperti itulah keadaannya, air sampai mendidih, itu tetap akan memadamkan api. Dan tidak wajib atas orang yang berakal untuk dia menganggap besar permainan, artinya menganggap ketika terbawa permusuh dan terhadap musuhnya ini, dia serahkan lehernya kepada mereka, dia percaya dengan akibat yang ini kesudahan yang baik, bahwa dia yakin nanti akan keluar jalan, ada jalan keluarnya. Karena lin, kelembutan dan tipu daya itu lebih menusuk, lebih ampuh dalam permusuhan daripada sikap sombong dan kasar. Artinya kalau orang itu misalnya membalas dengan halus, itu lebih mengena, lebih tajam. Dibandingkan orang misalnya kita bikin permusuhan, langsung dia melom keluar marahnya, atau mungkin memukul, lebih cepat selesai. Dan ada orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau dia misalnya dia dalam keadaan diam, ini yang lebih berbahaya. Dan yang wajib atas setiap orang adalah untuk mencari uzur. Berusaha dia untuk mencari uzur kepada saudaranya ketika dia jatuh ke dalam kekeliruan semampu dia. Disebutkan oleh Ibnu Mazin, orang yang mukmin itu selalu dia mencari uzur saudara-saudaranya. Artinya dia mengupayakan uzur untuk saudara-saudaranya. Artinya gini, ketika orang melakukan kesalahan kepada dia, dia memberikan uzur. Sudahlah, mungkin dia enggak tahu, mungkin dia enggak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin dia dalam keadaan dia sedang kalut, sedang ada problem sehingga dia berbuat seperti ini kepada saya. Uzur dikasih, uzur. Dia enggak ambil hati. Enggak dimasukkan ke hati sikap saudaranya atau ucapannya. Sedangkan orang yang munafik, ya tulubu asaratahum, selalu cari-cari kesalahan orang. Ini sifat munafik. Nah, disebutkan dalam hadis tapi mursal, sebagian menyanyi menyebutkan ini memang lemah. Orang yang kalau saudaranya minta uzur kepada dia, saudaranya muslim minta uzur, minta maaf, tapi dia tidak terima uzurnya, maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang memalak. Tahu memalak? Tahu ya? Maksa orang minta duitnya. Berarti bukan ya, pajak atau apa. Nah, seperti itu. Nah, qala Ibnu Qasar, idza zalla akhun min ikhwanik, nah, kalau saudaramu, salah satu dari temanmu tergelincir, carikanlah untuk dia 90 uzur. Buatlah kemungkinan-kemungkinan bahwa itu bukan dilakukannya dengan, bahwa itu bukan kesalahan dia. Nah, ini dalam pergaulan dan itu etika. Kita manusia semuanya sama. Khata. Kita manusia semuanya dhaif. Kita semua manusia adalah makhluk yang zalim dan jahil. Nah, dengan kezaliman dan kejahilan itulah kita berinteraksi satu sama lain. Sehingga ketika ada kezaliman di antara sesama kita, itu yang paling jahat dari tiga diwan. Kezaliman ini yang paling tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. ada kezaliman antara kita dan Allah dan itu syirik, dan ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai kita bertobat dan kita berlindung kepada Allah dari syirik, besar ataupun kecil. Yang kedua, zalim antara kita dan Allah, hubungan kita dan Allah tapi rusak dengan kemaksiatan yang kita lakukan tapi bukan syirik dan kekufuran. Dan ini tahta masyiatillah. Bisa jadi Allah ampunkan, Allah maafkan sebesar apapun dosa kita. Sebagaimana dalam hadis kursi, ya Bani Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Wahai Bani Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tapi kamu berjumpa denganku mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, aku datangkan untukmu ampunan sepenuh itu juga. Mudah bagi Allah. Tapi diwan yang ketiga, tidak dibiarkan oleh Allah antara kita sesama kita. Nah, ini di sinilah gunanya uzur, i'tizar. Nah, di dalam pergaulan, di samping kita jangan bermudah-mudah, walaupun kita sesama salafiyin ahlus sunnah, kita makhluk yang lemah juga. Ada ketersinggungan yang mungkin tidak termaafkan oleh saudara kita. Ya, taubat kita kepada Allah. Ya, kita berusaha. Walaupun dia mungkin memberikan uzur, kita pun tahan-tahan. Bisa dia memberikan uzur, mungkin dia enggak tahu, mungkin dia lupa, mungkin dia enggak sengaja, mungkin maksudnya bukan ini, mungkin maksudnya bukan saya. Mestinya demikian, tapi ya kita yang melakukan, hendaknya juga waspada. Fa'in lam taqbal dzalika fa antal ma'ib la huwa. Kalau misalnya tidak bisa engkau temukan 90 uzur ini, engkaulah yang celah. Engkaulah yang punya cacat, bukan dia. Dan demikianlah salaf kita mengajarkan juga. Ketika menghukumi orang lain, salaf kita tuh lebih ringan daripada ketika mereka menghukumi diri mereka sendiri. Qala wa yaqulu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, "Law anna rajulan satamani fi uduni hadhi wa atadara fi uduni al-ukhra laqabiltu udra." Lihat betapa besar jiwa mereka, betapa lapang dada mereka dan betapa bersih hati mereka. Kalau seandainya ada orang yang mencaci makiku di telingaku yang seperti di sebelah ini, dia bisikkan, dia celak, diteriakkannya, caci maki, ejekan, penghinaan di telingaku yang ini, kemudian dia minta maaf, minta uzur di dekat telingaku yang kanan yang sebelahnya, aku terima uzurnya. Aku terima uzurnya. Kemudian disebutkan riwayat dari Abu Darda, beliau mengatakan, mu'atabatul ahwan min faqdihi wa man laka bi akhika kulli. Mu'atabatul akh, celaan saudara itu lebih ringan daripada kita kehilangan dia. Kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan saudara itu lebih berat daripada kita mendengar celaan dia. Masih mending, yang penting dia tetap bersama kita, tidak putus hubungan. Dan sih, waqala akhar, apa hakmu dengan saudaramu semua? Enggak mungkin kamu memberikan semua seluruh yang ada padamu untuk saudaramu. Dan jangan kamu yakni menganggap menyusahkan dialah sehingga kamu yakni tinggal enggak punya saudara, enggak punya teman. Ini lebih jelek. Biar Artinya walaupun dapatkan celaan, dia mencela, dia mengejek mungkin, nah, tapi kita tetap berhubungan, tetap berteman. Ikhwan fil din jazakumullah. Dan manusia di dalam masalah penerima uzur dan menerima kesalahan orang lain, mentolerir kesalahan orang lain, kesalahan atau apa itu ada yang terbagi dua. Nah, ada yang mereka melihat ketika sahabatnya memunculkan satu tindakan, bisa dia ini berubah. Itu kalau dia temannya. Tapi kalau ada yang bisa juga, dan seorang saudara ketika dia menampakkan kekakuan, itu akan menyebabkan nantinya pengingkaran. Dan kemudian ketika dia menampakkan upaya untuk i'tidar, meminta uzur, dia akan melihat bahwa hak persaudaraan itu dan hak pertemanan itu lebih besar, lebih penting daripada dia mencari-cari kesalahan. Ada juga orang yang mereka itu melihat meninggalkan saudara, menjauhi teman, ketika mereka pergi, berpisah dengan mereka, itu lebih aslah. Dan melepaskan mereka ketika mereka rusak, itu lebih aula. Sebagaimana misalnya nih, ketika ini tubuh itu ada satu yang rusak, mau tidak mau harus diamputasi. Itu lebih menyelamatkan bagi orang yang mengalaminya. Memang ada yang seperti ini. Kalau dibiarkan, akan terus menjalar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya binasa. Dan ini menurut sebagian pendapat orang yang mereka itu kurang sempurna di dalam bergaul, dalam pergaulannya, dan lemah persaudaraannya, sehingga mudah putus hubungan dengan temannya. Nah, sementara pertikaian, permusuhan di kalangan kita manusia yang kita harus waspadai, itu termasuk perkara yang menghalangi ampunan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan, tuftah abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis, fayufar likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka diampunkan, dibuka pintu-pintu jannah setiap hari Senin dan Kamis, diampunkan dan lalu diampuni dosa-dosa setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi sya'na. Kecuali ada orang yang dengan saudaranya punya pertikaian, permusuhan, kebencian. Lalu Allah berfirman, fayaqulu unzuru hadainin. Lihat oleh kamu dua orang ini. Hatta yastaliha. Duanya berdamai atau tidak. Menghalangi ampunan. Maka lihat betapa banyak di antara amalan-amalan kita ini tergantung, tertahan untuk mendapatkan ampunan gara-gara adanya yang seperti ini. Sementara setiap Senin Kamis kita lewat. Ada yang puasa di Senin hari, di hari Seninnya, puasa di hari Kamisnya, masya Allah. Mestinya dia dapatkan ampunan, tapi ternyata gagal. Lalu kemana ibadahnya? Ikhwani fid din azakumullah. sehingga betul-betul dalam pergaulan itu butuhnya kita kepada salamatus sadr, bersihnya hati kita dari berbagai macam bentuk syahna permusuhan. Dan itu merupakan amalan yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia apa yang paling sempurna, yang paling afdal? Siapa orang yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang yang paling afdal adalah setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Ketika itu Rasulullah menyebutkan mahmumul qalbi. Maksudnya mahmumul, kalau saduqul lisan kami tahu ya Rasulullah. Mahmumul qalbi apa maksudnya? Mahmumul qalbi artinya huwa taqiyun naqi. Yang bertakwa, yang bersih hatinya, la isma fihi, alladzi la isma fihi. Tidak ada dosa di dalam hati tersebut, wala baghi, tidak ada kebencian, pelanggaran, wala ghil, tidak ada permusuhan, wala hasad, dan tidak ada kedengkian. Enggak bersihnya ini enggak ada satu pun sedikit pun dalam hati itu ketidaksenangan terhadap orang lain. Lapang-lapang hatinya. Jiwanya besar, mudah maafkan, mudah memberikan toleransi. Nah, ini makmumul qalbi. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Memang berat. Dan Rasulullah dalam riwayat yang lain menyebutkan innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang menyembunyikan dirinya, enggak mau tampil. Dan sungguh ya, bisa jadi ketika seseorang itu menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain, itu bisa termasuk amalan yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, jihad fi sabilillah. Kalau saya tidak mampu, qala, kata Rasulullah, kamu bantu orang yang membuat sesuatu atau kamu buatkan. Kemudian kalau saya tidak bisa, tahan dirimu dari kejelekan. Jangan membuat orang lain celaka karena kamu. Fa innaha shadaqatun tasaddaqta biha ala nafsik. Kamu tahan dirimu tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, itu sedekah kamu untuk dirimu. Atas ini terhadap dirimu. Kamu bersedekah untuk diri sendiri. Dengan apa? Tidak menyakiti mereka. Nah, daripada kita minta uzur akhirnya, walaupun orang menerima uzur, tapi ini lebih afdal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman bahwa mereka adalah orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi dalam doa. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu lit taqwa. Dan kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Dan ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghaidha wal-'aafina 'anil-nas. Surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Salah satu sifat mereka adalah ada al-kaadhimina al-ghaidh. Mampu mereka menahan marah. Suka memaafkan orang lain. Punya sifat 'aafin. Memaafkan orang. Sifat yang melekat. Dan sesungguhnya katanya disebutkan oleh mereka memaafkan dari kesalahan, sebagaimana tadi disebutkan adanya syahna itu menghalangi mendapatkan ampunan dari Allah, maka memaafkan kesalahan orang lain itu justru memudahkan jadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, kita tahu, masyhur, bahkan di dalam ayat disebutkan dalam surat An-Nur. Kita ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq selalu memberi nafkah untuk Misbah bin Usasah, tergelincir, terbawa dalam kasus hadithul ifk, berita bohong, akhirnya beliau tahan. Kemudian Allah turunkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak sepantasnya orang yang punya kelebihan dia untuk bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi untuk orang-orang yang berjihad dan muhajirin. Apakah ini hendaknya mereka memberi maaf, hendaknya mereka menutupi? Apakah kamu tidak mau Allah mengampuni dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Faqala Abu Bakar, bala, tentu ya Allah, aku mau mendapatkan ampunan. Wallahi, akhirnya beliau pun bersumpah, menebus sumpahnya yang lalu, innila uhibbu an yaghfirallahu li, aku sungguh, aku suka Allah mengampuni dosaku. Lalu beliau pun kembali memberi nafkah untuk Misbah, bahkan menyatakan tidak akan berhenti untuk memberikan nafkah kepada Misbah. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita ingat dalam pergaulan, menjaga adab-adabnya. Di samping ini, kita mungkin mudah, ada saudara kita yang mudah memaafkan, tapi kita juga jangan suka terlanjur memanfaatkan kelembutan hatinya untuk kita selalu menyakiti dia. Ingat tadi, hubungan antara kita dan mereka dengan sesama kita itu dia bangun di atas keadaan kita manusia, zalim dan jahil, dan ini tidak akan dilepaskan oleh Allah. Daripada kita nanti akhirnya harus mengajukan udzur yang mungkin akan merendahkan kita ataupun buat kita malu, yang berusaha susah payah bahkan mengajukan kebohongan, kita menahan diri untuk tidak berbuat atau menyakiti orang lain. Ada beberapa pendapat, artinya kalimat-kalimat para ulama yang menghasung kita untuk mudah menerima uzur dari orang lain. Kalau kita baca kisah juga, sampai Hajjaj bin Yusuf yang demikian kejam ketika itu, dengan mudahnya memaafkan seorang badui. Ada ini, Hajjaj pernah ini bertanya kepada seorang badui tentang saudaranya, saudaranya Hajjaj, Muhammad bin Yusuf. Gimana kamu tinggalkan dia? Saya tinggalkan dia dalam keadaan gemuk dan besar. Maksud saya tentang perjalanan dia, keadaan dia, hidupnya, sirahnya. Orangnya zalim. Terang-terangan badui ini. Kamu enggak tahu kalau saya adalah saudaranya? Iya, saya tahu. Tidaklah dia ini denganmu itu lebih mulia dibandingkan ini. Ini artinya bahwa artinya dia masih lebih menghormati sikapnya kepada, artinya apa namanya, masih melebihkan, melebihkan Hajjaj. Marah, artinya dia, artinya bukan arti, maksudnya bukan dia minta uzur, bukan dia minta apa, memuji saudaranya itu tadi, bukan juga memuji Hajjaj. Marah, justru membuat marah Hajjaj. Tapi kemudian ketika diperintahkan untuk ditebas lehernya, dia mengajukan uzurnya. Kata dia, ma'adallah an a'tadira min haqqin awratah. Nah, ini saya berlindung kepada Allah untuk minta uzur dari hak yang sudah aku lepaskan. Nanti minta uzur, minta maaf kepada, mengajukan uzur dengan kalimat yang itu membuat hati Hajjaj luluh. Tidak jadi membalas atau menimpakan hukuman kepada orang tersebut. Nah, disebutkan di dalam kitab Raudhatul Muqala, Ibnu Hibban mencantumkan satu bab yang di situ menganjurkan kita untuk senantiasa mudah menerima uzur dari orang-orang yang mengajukan uzur. Tadi sudah kita sebutkan, sebagian ulama menganggapnya lemah. Man i'tadara ila akhihi falam yakbal kana alaihi mithlu qati'ati sahibi maks. Orang yang minta datang kepada saudaranya yang minta uzur kemudian tidak diterima. Siapa yang minta uzur kepada kita kemudian kita tidak menerima, maka dosanya itu seperti dosa orang yang memajak atau memalak orang lain. Sahibu maks. Ini biasa kalau dulu disebut ya ini tukang pajak. Tapi yang istilahnya kalau apa namanya minta uang dengan paksa kepada orang lain, memalak. Nah. Kemudian kata beliau, yang wajib, ciri orang yang berakal, ya, tandanya orang itu berakal, yang wajib atas dia adalah ketika datang saudaranya mengajukan uzur karena kejahatan yang telah lewat atau karena keterlanjuran, kekurangan yang dia lakukan sebelumnya, maka hendaknya dia terima uzur tersebut. Dan dia mampu, dia buat, orang yang berakal itu akan memperlakukan saudaranya seakan-akan tidak pernah berbuat salah. Nah, karena kata beliau, kalau misalnya ada orang yang datang minta uzur kemudian tidak diterima, minta maaf tidak diterima, saya khawatir orang yang seperti ini tidak bisa mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa mendatangi telaga haul. Dan siapa yang muncul darinya tafsir dalam salah satu sebab, karena satu sebab dari sebab-sebab yang ada, hendaknya dia wajib dia untuk mengajukan uzur atas kekurangan yang dia lakukan itu kepada saudaranya. Misalnya entah itu menjamu atau untuk bersikap kurang sempurna, hendaknya dia segera minta maaf, minta uzur. Kemudian beliau menukilkan beberapa syair sebetulnya. Nah, panjang. Tapi yang penting disebutkan bahwa sikap seorang yang berakal itu supaya dia yakni mudah memberikan atau menerima uzur. Beberapa ulama menyebutkan iqbal ma'adziran man ya'tika mu'tadziran in bara indaka fi ma qal au fajara. Walaupun misalnya dia jujur atau tidak, baik atau tidak dalam menyampaikan uzurnya itu, pokoknya kamu minta terima uzurnya. Kalau datang orang yang ya, minta uzur kepadamu, terimalah uzurnya. Terima permintaan maafnya, walaupun dia baik di sisimu ataupun dia berkata jelek. Tidak terima bagaimanapun ucapan ataupun kata-katanya, tapi dia minta maaf, nah itu tidaknya diterima. Nah, bahkan sebagian ulama menyebutkan ketika ada orang yang minta uzur kepadamu, fal talaqqih bil bisyr, sambut dengan senyuman cerah gembira di hadapannya. Sambut dengan wajah yang cerah. Itu dinasihatkan oleh, diantaranya disebutkan dari Alqamah bin Abadah. Ada orang yang dia melihat siani seseorang minta uzur kepada yang lain. Sementara temannya ini yang dimintai apa namanya dimintai maaf ini cemberut, bermuka masam. Kemudian dia dekati, kalau datang kepadamu orang yang minta uzur, sambutlah, hadapilah dengan wajah yang cerah. Terima. Nah, ini penasihat para ulama, sifat sofa dan lapang-lapang dada mudah menerima uzur itu salah satu di antara etika pergaulan, dan itu adalah sifat orang yang beriman. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat, orang-orang yang kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas, itu adalah orang-orang yang mau menerima uzur orang lain. Dan ini yang penting untuk kita pertahankan, untuk kita hidupkan, sehingga kita mudah untuk artinya terlepas dari apa namanya ini singgungan, sehingga bisa membebaskan kita pula dari kezaliman di antara sesama kita. Rasulullah kan mengingatkan kepada kita bahwa kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka siapa yang mungkin pada hari ini ada yang tersangkut antara dia dan saudaranya, maka hendaknya dia minta penghalalan, minta maaf supaya dilepaskan dari kezaliman, artinya dimaafkan kezaliman yang dia lakukan sebelum nanti bertemu di akhirat pada hari yang tidak lagi ada gunanya harta dan anak. Yang dibawa adalah amalan. Di hari ini kita melakukan perbuatan yang menyinggung dosa terhadap orang lain, di akhirat ditebus dengan amalan. Susah payah kita menutup, susah payah kita beribadah siang malam, orang lain yang menikmati pahalanya. Nah, ini yang kita harus jaga, ikhwan fil din azakumullah, sehingga hal-hal yang seperti ini hendaknya perlu kita perhatikan. Mudah kita menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, juga mudah untuk kita menerima uzur dari saudara kita. Seperti tadi disebutkan, celaan orang lain, celaan saudara itu mudah dibandingkan kita kehilangan teman, kehilangan sahabat. Dan sangat-sangat sulit untuk di zaman seperti ini kita punya sahabat dekat, teman duduk yang saling mengingatkan, menegur, memperhatikan kita, meluruskan kita, menyemangati kita. Nah, itu yang harus kita jaga. Maka ikhwan fillah, kita minta kepada Allah untuk Allah bersihkan hati kita dari ghil terhadap sesama mukminin, permusuhan, kedengkian, kebencian, sehingga kita betul-betul nantinya juga tidak hanya di dunia, di akhirat pun kita termasuk orang-orang yang Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saling berhadapan di atas dipan-dipan di dalam surga Allah. Hilang sudah ketika itu permusuhan, nah kita mulai. Nah, ini di kesempatan kita, mungkin kita ingat ada ketersinggungan, kita minta ampun kepada Allah, dan kemudian minta kepada yang kita zalimi untuk dihalalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, untuk kita perlu menjaga adab-adab dalam pergaul. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan menyatukan hati-hati kita di atas al-haq sampai kita bertemu dengan Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.